berpikir bahwa hanya belahan jiwa. Sasalah supercaya kau. Mungkin saya berpikir bahwa cuma sesatu-satunya. Ternyata kau punya dia. Kau hanya jadikan satu tempat bersinggahan hanya karena kau jauh darinya. Kini saya sadar bahwa saya cuma tahun baru sah tahu cerita hati tak pukul pas dengar berita. Padahal saya sudah terlanjur cinta. Kau balas sapu baik dengan derita. Sani sudah berubah demi koi tapi kau tak pernah coba untuk kau mengerti. Kau yang buat janji tapi hati. Cukup sampai sini sahabat. Tak lepas dari syukur aku bangga milikimu. Jadikan rindang saat terik mulai hampirimu. Ku ciptakan mendung saat panas di hatimu. Segalanya tak berharga bagiku hanya dirimu. Tetapi sia-sia sesulit itu pun. Di balik perjuangan ku tak lagi beruntung. Jika memang saya sebatas kopu tempat pelampias, maka izinkan saya pergi dari cerita yang terhias. Kau hanya jadikan satu tempat bersinggahan hanya karena kau jauh darinya. Kini saya sadar bahwa saya cuma khawatir, dewasa berpikir. Ku akan cintai saya namun tersingkir. Bukan sayang kau pilih namun dia yang kau tahan. Asal kau tahu saya berjuang tak perlahan. Dalam tiap waktu tiap detik saya percaya kau. Hingga saya berjuang jaga hati sampai saya bodoh. Go away, saya tak mau lagi untuk kau di sini. Sumpah saya sesali untuk kenal kau di Januari. Go. Waktu pun sak berikan terus dengan hati yang tulus hingga kau terurus. Berikan segalanya menerus sibuk dengan kau sampai sak terlihat kurus. Damn, you make me feel so sick. Kau hianatiku dan tak ku jumpa timbal balik. Baru sa tahu selama ini hanya dusta pada bibir. Ke pinggir sa hanyalah tempat tu kau mampir. Kau hanya jadikan saat tempat bersinggahan hanya karena kau jauh darinya. Kini saya sadar bahwa saya cuma